104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Ratus empat koma lima Yes Radio, mengajarkan. Oh, kamu ketahuan pacaran lagi. Nang pacar limbangan janjiannya. Kasus. Oke, dulur, seneng banget nyong kaki samiting glundung maning nang hari ngacara Curanmor hari ini. Dengan info lormasin, lormasi aktual seputar Kabupaten Curanmor ingkang sampun. Nih, glundung akan saking tim reporter kami. Langsung baik yuk, kita akan segera menyimak info lormasi Curanmor hari ini. Kamu ketahuan pacaran lagi. Sampai selimbangan ya. Oke. Sahabat Curanmor, dalam rangka menyambut kiamat yang sudah dekat, Lakce, lembaga alam kuburan Congot Kabupaten Curanmor telah melakukan sebuah penelitian. Dalam rilisnya hari ini, Ketua Lakce, lembaga alam kuburan Congot Kabupaten Curanmor mengungkapkan sejumlah hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Ya, berikut hasil wawancara kami dengan Ketua Lakce yang bernama Kaki Mangan Lap. Matur nuwun iki nggih Kaki Samedin kang sampun memberikan waktu kuat kula untuk menyampaikan informasi terbaru dalam Curanmor hari ini. Oke, perkenalan dipik jenengane nyong Kaki Mangan Lap, ketua dari Lakce apa? Lakce, lembaga alam kuburan Congot Kabupaten Curanmor. Jika ya kita ceritanya kang, nyongke karo kanca-kanca kabeh wis mengadakan survei apa? Wis mengadakan survei. Sing intine takon maring satu spong cacahe pertakonane pertanyaane yang kami berikan adalah misalkan selama hidup nikah dari kajen terus mati karpe nikah ke wong-wong sing badang ngangkut sing badang junjung bandusan nerika kon badang rasanya apa? Nah, dari 100 orang yang kami survei 5% diantaranya mengharapkan pada saat bandusane dijunjung di gawa maring kuburan mereka mengharapkan wong-wong sing badang junjung nah gue mau pada ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 16 temen ke Kaki Kajim ya. Wong apik-apik malah mati nek gasik. Lha apa mungko ana sih sing bisa gantene Kaki Kajim? Padahal gemyen ya jamane lagi tesi urip jan masyaallah. Sing jenengane digugah uput-uput kon ngedusi masjid, sing jenengane digugah uput-uput kon nyembayangi jenazah, ora ketang pengine ora turu gara-gara keselamatan nang areng acara bareng gawean. Ya dilakoni baik dan pas banget ya Kaki Kajim ya mati di sit ya. Kelangan tenan ge wong desa kene ge. Tenan yakin kelangan pisan yakin Kaki Kajim mati. Oke, misalkan selama hidup Rika dari Kajim terus mati, karpe Rika wong-wong si berang ngangkut bandusan Rika, kon padang rasanya apa? 5% menjawab seperti itu. Nah, sementara 10% lainnya mengharapkan agar wong-wong si berang ngangkut bandusan Rika, kon padang ngomong kayak gie. Lah, Kajim mati ya mati, wis. Ngunan wis pancen dadi garis asing gak urip ya, Bora. Sini gari aju lah pada ditongakna bareng-bareng main kon arpae tenang nang kuburan sana. Orang malah layaban boleti dulure kon pada ditongakna. Orang malah layaban boleti dulure kon pada ditongani saben ngarepna badak karo pasa. Misalkan selama hidup mereka dadi kajim terus mati arep mereka wong-wong sing pada ngangkut bandusan mereka kon pada ngomong apa? 10% menjawab seperti itu sahabat Curanmor. Siki sing paling akeh dari 100 koresponden atau sekitar 85% orang ketika ditanya misalkan selama hidup jenengan dadi kajim terus mati arep mereka wong-wong sing pada ngangkut bandusan mereka kon pada ngomong apa? 85% atau jumlah terbanyak menjawab kayak iya kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bandusane goyang-goyang, bandusane goyang-goyang, bandusane goyang-goyang, bandusane goyang-goyang, kajime urip maning, kajime urip maning. Kajime urip maning. Gunakan bandusane gunakan cepetan, kajime urip maning cepetan. Jadi paling laken jawabnya kayak gede ya. Agar kayak gue ya orang kok jadi kalian tok yang pengen. Tukang main kan gawe besi gilem agar mati itu surip panen ya. Walah jahan jahan. Oke waktu kita kembalikan ke kaki Samede. Demikian tadi sahabat Des, sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lembaga Alam Kuburan Congot Kabupaten Curanmor atau LAKCE nih kongge, yang telah melakukan penelitian dalam rangka menyambut kiamat sudah dekat. Begitu Curanmor, hari ini kita akan ketemu lagi nanti minggu depan dengan berita-berita aktual lainnya. Kamu ngenauan, gak seru kan maning? Nah kebonan lo manis. Aling aneh sih kita juruk, ngomongin Pertamina. Alah, demikian Curanmor hari ini, sampai jumpa. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini.